Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989, buku jilid ketiga, mulai dari halaman 531. Kitab Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Lanjutan dari sebelumnya. Berkata yang lain, tidak memerlukan, dan inilah yang lebih sesuai dengan kias. Karena apabila boleh bagi orang-orang melakukan amar ma'ruf, dan tingkat-tingkatnya yang permulaan akan menghilang kepada orang dua-dua. Dan orang dua-dua akan menghilang kepada orang tiga-tiga. Dan tidak mustahil kadang-kadang akan berkesudahan kepada pukul-memukul, dan pukul-memukul itu membawa kepada tolong-menolong, maka tiada seyogialah diambil peduli dengan segala yang harus oleh amar ma'ruf. Dan kesudahannya, penyusunan barisan tentara pada jalan keridhaan Allah Ta'ala, dan menolak segala kemaksiatannya. Kami membolehkan bagi masing-masing para pejuang berkumpul dan memerangi siapa yang dikehendakinya dari golongan-golongan kafir, demi menghambat kaum kafir. Maka seperti itu pula, menghambat kaum perusak itu diperbolehkan. Karena orang kafir, tiada mengapa membunuhnya. Dan orang Islam, kalau dibunuh, maka mati syahid. Maka seperti itu pula, orang fasik yang berjuang mempertahankan kefasikannya, tiada mengapa membunuhnya. Dan muhtasib yang benar, kalau terbunuh dengan teraniaya, maka ia mati syahid. Kesimpulannya, maka berkesudahan pekerjaan kepada yang tersebut ini adalah termasuk hal-hal yang jarang terjadi pada hisbah. Maka tidaklah dirubah undang-undang pengkiasan atau konon kias dengan demikian. Akan tetapi dikatakan, tiap-tiap orang yang sanggup menolak kemungkaran, maka boleh ia menolaknya dengan tangan, dengan senjata, dengan dirinya sendiri, dan dengan pembantu-pembantunya. Jadi, persoalannya itu suatu kemungkinan, sebagaimana telah kami sebutkan. Inilah tingkat-tingkat hisbah itu. Maka marilah kami sebutkan adab-adabnya. Kiranya Allah menganugerahi taufik. Penjelasan adab-adab muhtasib. Telah kami sebutkan penguraian-penguraian adab pada masing-masing tingkat. Dan sekarang kami akan sebutkan jumlahnya dan sumber-sumbernya. Maka marilah kami terangkan. Semua adab muhtasib, sumbernya adalah tiga sifat pada muhtasib sendiri, yaitu ilmu, warak, dan baik akhlak. Adapun ilmu, maka hendaklah mutasib itu mengetahui situasi hisbah, batas-batasnya, tempat-tempat berlakunya, dan penghalang-penghalangnya, supaya ia meningkatkan di atas batas agama. Warak, supaya ia mencegah dirinya daripada menyalahi apa yang diketahuinya. Maka tidaklah semua orang yang berilmu mengamalkan menurut ilmunya. Bahkan kadang-kadang ia tahu bahwa ia berlebih-lebihan pada hisbah itu dan bertambah di atas batas yang diizinkan pada agama. Akan tetapi didorong kepadanya oleh sesuatu maksud. Maka hendaklah perkataan dan pengajaran diterima orang, bahwa orang fasik itu akan mempermain-mainkan si muhtasib apabila berihtisab, dan mengakibatkan demikian orang berani terhadap si muhtasib. Adapun baik akhlak, maka hendaklah ia berketetapan dengan lemah lembut dan kasih sayang. Itulah pokok bab dan sebab-sebabnya. Ilmu dan warok tiada memadai. kemarahan apabila berkobar-kobar, niscaya tiada mencukupi semata-mata ilmu dan warok untuk mencegahnya, selama tidak ada pada tabiatnya penerimaan dengan baik akhlak. Tidak sempurna selain bersama kebaikan akhlak dan mampu mengekang nafsu, syahwat, dan kemarahan. Dengan itulah muhtasib itu bersabar atas apa yang menimpa dirinya pada agama Allah. Kalau tidak demikian, maka apabila tertimpa kehormatannya, maka apabila tertimpa kehormatan dirinya atau hartanya atau pribadinya dengan makian atau pukulan, niscaya ia melupakan hisbah itu. Lalai dari agama Allah, dan menghabiskan waktunya dengan urusan pribadinya. Bahkan kadang-kadang ia tampil kepada ihtisab itu pada mulanya karena mencari kemegahan dan nama. Maka dengan tiga sifat tersebut di atas, jadilah hisbah itu di antara kurbah atau amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Dengan tiga sifat itu, tertolaklah segala kemungkaran. Kalau tiga sifat itu tidak ada, niscaya kemungkaran itu tiada akan tertolak. Bahkan kadang-kadang hisbah juga menjadi perbuatan mungkar karena melampaui batas agama. Terhadap adab-adab ini berdalilkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiada menyuruh perbuatan baik dan tiada melarang perbuatan mungkar selain orang yang penuh kasih sayang pada apa yang disuruhnya, yang penuh kasih sayang pada apa yang dilarangnya, yang tidak lekas marah pada apa yang disuruhnya, yang tidak lekas marah pada apa yang dilarangnya, berilmu pada apa yang disuruhnya, berilmu pada apa yang dilarangnya. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak disyaratkan bahwa mutasib itu berilmu atau faqih mutlak. Akan tetapi hanya mengenai apa yang disuruhnya dan yang dilarangnya. Dan demikian juga sifat tidak lekas marah atau al-hilm. Al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu berkata, bila engkau termasuk orang yang menyuruh dengan yang baik, maka hendaklah engkau termasuk orang yang dapat mengambil hati manusia kepadanya. Kalau tidak, niscaya engkau binasa. Ada yang bermadah, janganlah engkau mencaci orang atas perbuatan yang dilakukannya, sedang engkau dilihat orang berbuat seperti perbuatannya. Orang mencela sesuatu dan melakukan seperti perbuatan itu, sesungguhnya mendatangkan malu kepada akalnya itu. Tidaklah kami maksudkan dengan ini bahwa amar ma'ruf itu menjadi terlarang disebabkan fasik si mutasib. Akan tetapi hilang kesannya dari hati orang banyak disebabkan lahir fasiknya bagi manusia. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu yang berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah kami menyuruh berbuat baik sebelum kami mengerjakan semuanya? Dan tidakkah kami melarang perbuatan jahat sebelum kami menjauhkannya semuanya? Lalu Rasulullah SAW menjawab, bahkan suruhlah perbuatan baik, walaupun kamu tiada mengerjakan semuanya. Dan laranglah perbuatan jahat, walaupun kamu tiada menjauhkannya semuanya. Diriwayatkan At-Tabarani dari Anas. Setengah ulama terdahulu atau salaf mewasiatkan kepada anak-anaknya. Ia mengatakan, jikalau salah seorang kamu bermaksud menyuruh berbuat baik, maka hendaklah menempatkan dirinya atas kesabaran. Dan hendaklah percaya akan memperoleh pahala dari Allah. Barang siapa percaya akan pahala dari Allah, niscaya dia tidak akan mendapat sentuhan kesakitan. Jadi di antara adab hisbah ialah menempatkan diri di atas kesabaran. Karena itulah Allah Ta'ala menyertakan kesabaran dengan amar ma'ruf. Dan Allah Ta'ala berfirman, menceritakan dari hal Luqman. Ya bunayya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Artinya, hai anakku, dirikanlah salat. Suruhlah mengerjakan yang baik. Cegahlah perbuatan yang buruk dan bersabarlah menghadapi apa yang menimpa engkau. Surat Luqman ayat 17. Di antara adab itu menyedikitkan hubungan, sehingga tiada banyak ketakutannya, dan memutuskan harapan kepada orang banyak, sehingga hilanglah daripadanya sifat berminyak-minyak air, atau mudahanah. Diriwayatkan dari setengah guru atau Mas Saih, bahwa beliau mempunyai seekor kucing, kemudian mengambil dari tukang potong tetangganya tiap-tiap hari sedikit daging untuk kucingnya. Maka beliau melihat pada tukang potong itu perbuatan mungkar. Lalu pertama-tama beliau masuk ke rumahnya dan mengeluarkan kucing. Kemudian beliau datang dan melakukan ihtisab kepada tukang potong itu. Tukang potong itu berkata kepadanya, "Tiada akan aku berikan lagi kepadamu sesudah ini sesuatu untuk kucingmu." Masih itu menjawab, "Aku tiada melakukan ihtisab kepadamu selain sesudah mengeluarkan kucing dan memutuskan harapan daripada engkau." Yaitu sebagaimana masih itu berkata, "Barang siapa tiada memutuskan harapan dari makhluk, niscaya ia tiada sanggup melaksanakan hisbah. Dan barang siapa mengharap supaya hati manusia baik kepadanya dan lisan mereka melepaskan pujian kepadanya, niscaya tiada mudah hisbah baginya." Ka'bul Ahbar bertanya kepada Abi Muslim Al-Khawlani, "Bagaimanakah kedudukanmu di antara kaummu?" Abi Muslim menjawab, "Baik." Ka'bul Ahbar menyambung, "Taurat berkata, sesungguhnya orang apabila beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, niscaya buruklah kedudukannya pada kaumnya." Abi Muslim menjawab, "Benar Taurat dan bohong Abi Muslim." Ditunjukkan kepada wajibnya lemah lembut oleh apa yang diambil menjadi dalil oleh Khalifah Al-Ma'mun ketika ia diberi pengajaran oleh orang yang memberi pengajaran kepadanya. Dan orang itu bersikap kasar kepadanya pada perkataan. Lalu Khalifah Al-Ma'mun berkata, "Saudara, lebih baik dari engkau kepada orang yang lebih jahat dari aku." Dan Allah menyuruhnya bersikap lemah lembut. Allah Ta'ala berfirman, "Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Artinya, ucapkanlah kepadanya perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia memperhatikan atau takut. Surat Thaha ayat 44. Maka hendaklah si mutasib itu mengikuti Nabi-Nabi alaihissalam tentang kelemah lembutan. Abu Amamah meriwayatkan bahwa seorang anak muda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Wahai Nabi Allah, izinkah engkau kepadaku berzina?" Mendengar itu, orang banyak berteriak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dekatlah dia. Dekatkanlah dia. Dekatlah kemari." Lalu anak muda itu dekat, sehingga ia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adakah engkau menyukai zina itu untuk ibu engkau?" Anak muda itu menjawab, "Tidak. Dijadikanlah kiranya aku oleh Allah tebusan engkau." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambung, "Begitu juga manusia. Tiada menyukai zina itu untuk ibu mereka. Adakah engkau menyukainya untuk anak perempuan engkau?" Ibnu Auf menambahkan, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, saudara bapak yang perempuan atau al-ammah dan saudara ibu yang perempuan atau al-khalah, dan anak muda itu menjawab pada masing-masingnya, tidak, dijadikanlah kiranya aku oleh Allah tebusan engkau. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambung seperti itu juga, manusia tiada menyukainya. Keduanya berkata mengenai hadis tadi, yakni Ibnu Auf dan perawi yang lain. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di atas dada anak muda itu dan berdoa. Allahumma tahhir qalbahu waghfir dambahu wahasin farjahu falam yakun syai'un abghadu ilaihi minhu. Artinya, wahai Allah Tuhanku, sucikanlah hatinya, ampunkanlah dosanya, dan peliharalah kemaluannya. Dan tak adalah sesuatu yang lebih dimarahi oleh Allah selain dari zina. Diriwayatkan Ahmad. Ada orang yang mengatakan kepada Al-Fudail bin Ayyad radhiyallahu an bahwa Sofyan bin Uyainah menerima pemberian sultan atau penguasa. Lalu Al-Fudail menjawab, Sofyan tidak mengambil dari penguasa-penguasa itu selain kurang dari haknya. Kemudian Al-Fudail berdua-duaan dengan Sofyan, mencaci dan mengejek Sofyan. Lalu Sofyan berkata, "Hei Abu Ali," panggilan kepada Al-Fudail, "kalau kami tidak termasuk orang-orang soleh, maka sesungguhnya kami mencintai orang-orang soleh." Hamad bin Salmah berkata bahwa seorang laki-laki lalu di hadapan Silah bin Asam yang telah menurunkan kain sarungnya. Lalu para sahabat Silah ingin mengambil kain sarung itu dengan secara kasar. Maka Silah berkata, "Biarkanlah aku berbuat yang memuaskan kamu." Lalu Silah berkata kepada laki-laki itu, "Hai putra saudaraku, aku mempunyai keperluan kepadamu." Laki-laki itu bertanya, "Apakah keperluan engkau, wahai pamanku?" Silah menjawab, "Aku suka engkau mengangkat kain sarungmu." Lalu laki-laki itu menjawab, "Boleh, demi kehormatan." Lalu ia mengangkat kain sarungnya. Silah berkata kepada para sahabatnya, "Kalau kamu ambil kain sarungnya dengan kekasaran, niscaya ia akan menjawab, tidak. Dan tidak ada kehormatan, dan ia akan memaki kamu." Muhammad bin Zakaria Al-Gilabi berkata, "Aku melihat Abdullah bin Muhammad bin Aisyah pada suatu malam. Ia keluar dari masjid sesudah maghrib bermaksud pulang ke rumahnya. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang anak muda Quraisy mabuk. Anak muda itu memegang seorang wanita. Lalu Abdullah menarik wanita itu. Wanita itu lalu meminta tolong. Maka berkumpullah orang-orang banyak memukul anak-anak muda itu. Maka Ibnu Aisyah melihat kepada anak muda itu, rupanya beliau kenal. Lalu beliau mengatakan kepada orang banyak, tinggalkanlah anak saudaraku ini. Kemudian beliau menyambung, mari kemari, wahai anak saudaraku. Anak muda itu merasa malu, lalu datang kepadanya, dan beliau pegang dia, kemudian berkata kepadanya, "Mari bersama aku." Anak muda itu pergi bersama beliau, sehingga sampailah ke rumahnya. Lalu beliau suruh masuk ke rumah, dan mengatakan kepada sebagian pelayan-pelayannya, "Rumahnya pada engkau. Apabila ia sembuh dari mabuknya, maka beritahukan kepadanya apa yang terjadi pada dirinya. Dan jangan engkau biarkan dia pergi sebelum ia datang menjumpai aku." Maka tatkala anak muda itu telah sembuh dari mabuknya, lalu diterangkan kepadanya apa yang telah terjadi. Maka anak muda itu malu dan menangis, dan bermaksud meninggalkan tempat itu. Lalu pelayan yang diserahkan menjadi anak menjaga anak muda tadi berkata, "Tuan rumah meminta engkau datang menemui beliau." Anak muda itu pun dibawa masuk. Lalu Ibnu Aisyah atau tuan rumah mengatakan kepadanya, "Apakah tidak engkau malu bagi dirimu sendiri? Apakah tidak engkau malu bagi kehormatanmu? Apakah tidak engkau lihat siapakah yang menjadi bapakmu? Bertakwalah kepada Allah. Tariklah dirimu dari pekerjaan yang engkau lakukan." Maka anak muda itu menangis, menunggingkan kepalanya. Kemudian ia mengangkatkan kepalanya dan berkata, "Aku berjanji dengan Allah Ta'ala suatu janji yang akan ditanyakannya aku dari janji itu pada hari kiamat. Bahkan aku tiada akan kembali lagi meminum anggur dan suatu pun dari pekerjaan yang aku lakukan sekarang. Aku bertobat." Ibnu Aisyah menjawab, "Dekatlah kepadaku kemari." Lalu beliau peluk kepalanya dan berkata, "Engkau telah menjadi baik, wahai anakku." Sesudah itu, anak buah itu selalu bersama beliau dan menulis hadis daripadanya. Yang demikian itu adalah dengan barokah kelemah lembutannya. Kata, bahwa manusia itu menyuruh berbuat perbuatan baik dan melarang berbuat perbuatan buruk. Dan perbuatan baik mereka adalah perbuatan buruk. Maka haruslah kamu dengan lemah lembut dan semua urusanmu, niscaya kamu akan memperoleh apa yang kamu cari. Dari Al-Fat bin Sakhraf yang menceritakan, seorang laki-laki tersangkut hatinya dengan seorang wanita. Ia datang kepada wanita itu dan di tangannya sebilah pisau. Tiada seorang pun yang mendekatinya, melainkan akan disembelihnya dengan pisau itu. Laki-laki itu berbadan kuat. Maka dalam keadaan yang demikian, dan wanita tersebut berteriak-teriak dalam tangannya, tiba-tiba Bisir bin Harith lalu di situ. Beliau mendekati laki-laki itu dan tersenggol baunya dengan bau orang itu. Maka laki-laki itu jatuh tersungkur ke bumi, dan Bisir terus berjalan. Lalu orang banyak mendekati laki-laki itu, di mana badannya basah oleh banyak keringat. Dan wanita tadi lalu dalam keadaan biasa saja. Orang banyak berkata kepada laki-laki itu, "Bagaimana keadaanmu?" Laki-laki tersebut menjawab, "Tidak tahu. Hanya aku disenggol oleh seorang tua dan berkata kepadaku, bahwa Allah Azza wa Jalla melihat kepadamu dan kepada apa yang kamu kerjakan. Maka lemahlah kedua tapak kakiku karena perkataannya. Aku sangat takut kepadanya dan aku tiada tahu siapa orang laki-laki tersebut." Lalu orang banyak mengatakan kepadanya, "Dia itu Bisir bin Al-Harith." Maka laki-laki itu mengeluh, "Alangkah kejinya. Bagaimanakah beliau akan memandang padaku sesudah hari ini?" Dari hari itu, orang tadi tertimpa penyakit demam dan meninggal dunia pada hari ketujuh. Begitulah adat kebiasaan ahli agama melaksanakan hisbah. Dan telah kami nukilkan asar dan akhbar pada bab marah pada jalan Allah dan kasih sayang pada jalan Allah dari kitab adab berteman. Maka tiada kami perpanjangkan lagi dengan mengulanginya. Inilah kesempurnaan pandangan tentang tingkat-tingkat dan adab-adab hizbah. Kiranya Allah menganugerahkan taufik dengan kurnianya, dan segala pujian bagi Allah atas kalian nikmatnya.